Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azani Allahu ayyakum. Kita lanjutkan di pagi hari ini membaca as-su'al wal jawab fi akhir kitab Huquqil Awlad 'ala al-aba' wal ummahat karya Syekh Ad-Doktor Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Terakhir beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, as-su'alu hal tajuzu qira'atu awakhiris suwar minal mushaf ala as-sabiyyi lihimayatihi 'inda an-nawm. Apakah boleh membaca surat-surat terakhir yang ada di dalam mushaf, yaitu mushaf Al-Quran, membacakannya atas atau untuk anak kecil dalam rangka melindunginya ketika tidur, dalam rangka perlindungan bagi anak kecil tersebut ketika tidur? Ini pertanyaan yang diajukan kepada beliau hafizahullah, menanyakan tentang hukum membaca surat-surat terakhir yang ada di dalam mushaf Al-Quran, dibacakan untuk anak kecil dengan tujuan untuk perlindungan bagi anak kecil tersebut ketika tidur. Maka beliau menjawab, al-jawabu ar-rasulu alaihi salatu wassalam qad bayyana lana al-hadiya fi ta'widil abna. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, tentang bimbingan, petunjuk di dalam ta'widul abna, di dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Karena memang syariat Islam ini syariat yang kamil syamil, yang sempurna dan menyeluruh. Terdapat bimbingan di dalam syariat Islam ini terkait pada semua hal, dari hal yang terkecil hingga perkara yang terbesar. Termasuk di dalamnya bimbingan tentang bagaimana memberikan perlindungan kepada anak-anak. Kama kana yu'awwidul hasana wal husayna. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW memberikan perlindungan kepada kedua cucu beliau, Al-Hasan wal-Husain, putra dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak lain adalah cucu Rasulullah dari putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kana yaqra'u 'alayhima al-mu'awwidhatain wa surat al-ikhlas. Dahulu beliau Rasulullah SAW biasa membacakan untuk keduanya al-mu'awwidhatain, yaitu suratul falak wa suratul nas, surat al-falak dan surat an-nas, wa surat al-ikhlas, dan juga biasa membacakan surat al-ikhlas untuk kedua cucunya tersebut. Ini tiga surat yang sering disebut dengan al-mu'awwidhat, surat-surat yang dipakai untuk memberikan perlindungan. Kalau disebut dengan al-mu'awwidhatain, maka yang dimaksud adalah khusus untuk surat al-falak dan surat an-nas. Adapun kalau disebutkan dalam bentuk jamak al-mu'awwidhat, maka sebagian ulama memasukkan di dalamnya suratul ikhlas, surat al-falak, surat an-nas, dan surat al-ikhlas. Wa idza ma qara'a nafatha 'alayhima wa raqahuma biqaulihi 'alayhi shalatu wassalam, dan jika beliau Rasulullah membacakan al-mu'awwidhat tadi, maka kemudian beliau meniup untuk keduanya, yaitu menghembuskan nafas setelah membaca surat tersebut. Waraqahuma biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan meruqyah keduanya dengan bacaan atau dengan ucapan beliau, u'idzukuma bikalimatillahi tammah, aku melindungi engkau berdua. Itu khitabnya kepada siapa? Kepada Al-Hasan wal-Husain. Aku melindungi engkau berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin, dari segala bentuk gangguan syaitan. Aku melindungi engkau berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari syaitan, wa hamah, dan dari binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari pandangan mata yang jahat. Itu dari tertimpa ain. Ini diantara lafaz ruqyah yang warid dari Rasulullah SAW, di mana beliau biasa membacanya untuk kedua cucunya. Maka hal ini adalah teladan bagi kita, terkhusus orang tua, untuk membiasakan membacakan zikir seperti ini untuk anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya sesering mungkin. Untuk perlindungan bagi anak-anak tersebut dari gangguan syaitan. Dari gangguan syaitan, karena anak kecil sangat rentan terkena gangguan syaitan. Nah, baik gangguan itu dalam bentuk bermacam-macam, ya, sehingga membuatnya terkadang tiba-tiba merasakan sakit di dalam atau di bagian tubuhnya, atau anak kecil tersebut tiba-tiba mengalami mimpi yang buruk sehingga di tengah malam tiba-tiba menjerit dan menangis, dan lain sebagainya dari berbagai macam bentuk gangguan syaitan. Syaitan bisa memberikan gangguan dalam bentuk gangguan maknawi maupun gangguan yang sifatnya hissi, fisik. Sehingga sangat penting bagi orang tua untuk membacakan zikir-zikir seperti ini dalam rangka perlindungan untuk anak-anaknya. Begitu pula dari gangguan hamah, binatang berbisa. Dan dari tertimpa ain, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, ya, bahwasanya ain, al-ainu haq, ya, al-ain haq, bahwasanya penyakit ain itu benar adanya. Maka hendaknya kita sesering mungkin mendoakan, membacakan zikir ini untuk anak-anak kita. Wahakadha. Hakadha ta'widuhu alaihi salatu wassalam li'abna'i bintihi. Demikian perlindungan yang biasa dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk putra-putra dari anak perempuan beliau, yaitu cucu beliau dari putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fala haraj, kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah, fala haraja ay yaqra al insanu ala abnaihi sigar al mu'awwidhat wa yanfuthu alayhima. Maka tidak masalah jika seorang membacakan untuk anak-anaknya yang masih kecil al mu'awwidhat, tadi surat-surat yang dipakai untuk perlindungan tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Wa yanfuthu alaihima. Dan meniupkan, setelah membaca surat tersebut, kemudian meniup, ya, kepada anak-anak tersebut. Au ayatal kursi wa yanfuthu alaihima. Atau juga bisa membaca ayat kursi, ya, dan juga dengan meniupkannya. Wa yu'awwiduhuma bima 'awwada ar-rasul 'alaihi salatu wassalam al-hasan wal husaina wa ma ja'a fil hadi. Dan juga bisa juga dengan membaca apa yang telah dibaca Rasulullah 'alaihi salatu wassalam bagi kedua cucunya al-hasan wal husain, dan apa yang telah datang dari bimbingan beliau. Kemudian beliau melanjutkan, amma ayyaqra'a kulla hadhihi suwar. Jadi beliau memulai jawabannya ini dengan menjelaskan bagaimana bimbingan yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam terkait dengan ta'widul abna, memberikan perlindungan kepada anak-anak. Demikian sunnahnya, demikian yang warid dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, demikian yang biasa dipraktekkan oleh Nabi. Kemudian beliau baru menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Amma ayyaqra'a kulla hadhihi suwar minad duha wa ma ba'da dhalik. Adapun membaca surat-surat ini, ya, dari surat ad-duha ataupun yang setelahnya. Karena si penanya tadi menanyakan bagaimana hukum atau bolehkah membaca surat-surat terakhir dari Mushaf Al-Quran, yaitu di juz yang terakhir, di juz amma, juz 30. Apakah boleh yang seperti itu? Maka beliau menjawab di sini, adapun dengan membaca seluruh surat-surat ini dari Ad-Duha atau yang setelahnya, la haraja minal qira'ati umuman, maka tidak masalah untuk membacanya ini secara umum. Ya, secara umum namanya Al-Quran boleh saja dibaca. Apapun suratnya, itu adalah baik membaca Al-Quran. Apapun suratnya. Lakinnal awla, akan tetapi yang lebih utama, ya, yang lebih baik dan lebih utama, at-ta'widu bima ja'at bihi sunnah, adalah membacakan perlindungan zikir-zikir, atau ayat-ayat Al-Quran yang berisi perlindungan yang datang dari As-Sunnah, yang datang dengannya As-Sunnah, yaitu yang warid, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah As-Sahihah, min qira'atil mu'awwidhatain wa suratil ikhlas wal fatihah wa ayatil kursi wa akhiri ayataini min suratil baqarah. Yang thabit dari Rasulullah adalah membacakan mu'awwidhatain, ya, membacakan surat Al-Falaq, An-Nas, ataupun surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat ketika meruqyah pemimpin suatu kampung atau suatu negeri, dan akhirnya yang tersengat binatang berbisa akhirnya bisa sembuh seolah-olah tidak pernah tertimpa sakit, ya. Bahwasanya Al-Fatihah adalah di antara surat yang memang dipakai untuk meruqyah. Begitu pula ayatul kursi. Wa akhir ayatain min suratil baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai yang terakhir, ya, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Fahadha khairun, maka yang seperti ini adalah lebih baik jika, ya, membaca ta'wid atau perlindungan dengan apa yang datang dari sunnah. Wahadhal amru muhimmun jiddan, perkara ini sangat penting. Wa yadkhulu fi ma madha mimma dzakarnahu min ahammiyati ta'widil auladi 'alan nafi' wal mufid. Dan hal ini yaitu membiasakan diri untuk membacakan ta'wid, perlindungan-perlindungan, zikir-zikir yang berisi perlindungan. Tujuannya untuk melindungi anak-anak kecil dari gangguan syaitan, binatang berbisa maupun ain. Ini sangat penting. Dan ini termasuk di dalam apa yang telah berlalu penyebutannya, yang telah kami sebutkan, dari pentingnya membiasakan anak-anak untuk melakukan perkara yang nafi', yang bermanfaat dan mufid, memberikan faedah. Masuk ke dalam hal itu. Wa minhu tahfidhuhum, di antara hal tersebut adalah tahfidhuhum in kanu yastati'una dhalik, wa ta'widuhum 'alal mu'awwidhat, yaitu menjaga mereka, menjaga anak-anak, maksudnya membiasakan anak-anak jika memang mereka mampu ta'wid, ya, membiasakan mereka untuk membaca mu'awwidhat. Jadi sedini mungkin ketika anak itu sudah mampu membaca surat-surat ini tadi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka kita biasakan mereka untuk membaca mu'awwidhat ini. Wa qira'atil adhkar, dan juga membiasakan mereka untuk membaca zikir-zikir. Yu'awwiduhum 'alal khair, membiasakan mereka di atas kebaikan. Wa yu'allimuhum wa yursyiduhum wa yadulluhum, mengajari mereka, membimbing mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Wa yu'arrifuhum anna hadhihi insyaallahu taqihim wa tuhassinuhum, dan memahamkan kepada mereka bahwasanya ini semua, zikir-zikir ini tadi, mu'awwidhat, kemudian zikir-zikir yang warid dari Rasulullah SAW dan yang semisalnya, ini semua insyaallah akan melindungi mereka dan menjaga mereka. Ila ghairi dhalik, atau yang semisalnya. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqal jami'a lima radihi. Kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik kepada semua pihak pada perkara-perkara yang Allah ridai. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bihadha nakhtim hadhihi ad-durus. Dengan ini, walhamdulillah, bifadlillahi wahdah jalla fi'ulah, kita sudah selesai dari pembahasan kitab Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama, al-ma'lumat, ilmu, fawaid ilmiah yang sudah kita dapatkan di sela-sela pembahasan kitab ini, bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengannya kita, terkhusus para orang tua, bisa memahami dengan baik hak-hak anaknya yang wajib untuk ditunaikan oleh orang tua. Dan harapannya orang tua bisa, kita semua selaku orang tua, bisa menunaikan hak-hak anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak menanggung beban, yaitu ada di antara hak-hak anak kita yang kita lalaikan atau tidak kita tunaikan dengan baik. Maka dengan mempelajari kitab ini, insyaallah Ta'ala akan bisa memberikan bimbingan kepada kita selaku orang tua apa saja hak-hak anak kita, kemudian kita tunaikan hak-hak tersebut lillahi ta'ala dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menjalankan apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.